Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan Syu'abul Iman dari kitab Komik Turian Alaman Dhummati Syu'abul Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan berkenaan dengan keterangan untuk sejumlah hadis yang kemarin kita baca di halaman 25. Kemudian ada hadis man hama irda akhihil muslimi fid dunya, siapa yang menjaga kehormatan nama baik saudaranya seorang muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan untuknya malaikat. Hadis ini statusnya dhaif jiddan, ada di silsilah dhaifahnya Al-Albani nomor 6771. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri di Tarhib wa Tarhib. Dan dimasukkan juga oleh Al-Albani di kitabnya Dhaif Tarhib wa Tarhib. Hadis ini ada di Ihya Ulumuddin dan dikomentari oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di takhid beliau untuk Ihya. Beliau katakan bi isnadin dhaifin, sanadnya dhaif. Kemudian ada hadis di bawahnya man dzukira indahu akhuhul muslim wa yastati nasrahu falam yansurhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, di takhidnya untuk Ihya Ulumuddin Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan isnadnya dhaif. Sanadnya didhaifkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Kemudian di halaman 26 kemarin kita baca hadis di paragraf yang kedua, atta ibu habibullah atta ibu minadzambi kamala dzambalahu atta ibu minadzambi kamala dzambalahu. Hadisnya dinilai hasan oleh Al-Albani untuk kalimat atta ibu minadzambi kamala dzambalahu, riwayat Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian namun untuk kalimat atta ibu habibullah itu dikomentari oleh Al-Albani di silsilah dhaifah nomor 95, la asla lahu bihadhihi bihadzal lafzi. Redaksi semacam ini la asla lahu, tidak ada sanadnya. As-Subki Asy-Syafi'i juga mengatakan lam ajid lahu isnadan, saya tidak menjumpai sanadnya. Kemudian untuk hadis selanjutnya di paragraf bawahnya, Abu Bakar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min abadin yudhnibu dhanban, harusnya yudhnibu, berbuat dosa itu aznaba yudhnibu. Redaksi lebih pasnya Ini hadis ini riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mendengar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura, thumma yaqumu fayusalli raka'atayn, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Ini riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura." Redaksi yang pas, fayusalli raka'atayn, ada salat dua rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ada yusalli raka'atayn, ada kurang lafaz raka'atayn. Riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, kemudian untuk hadis selanjutnya, mengqala asran hina yusbihu. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi, namun redaksinya redaksi yang ada di riwayat Tirmidzi itu sebagai berikut, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyhi." Siapa yang ketika dia sudah bertempat di tempat tidurnya mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin, sebanyak tiga kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan dan meskipun dosa-dosanya sebanyak daun-daun pepohonan, dan wa in kanat, meskipun itu adalah sejumlah ramli alijin, wa in kanat adada ayami dunya, meskipun dosa-dosanya sebanyak hari-hari di dunia. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun gharibun. Ya, maka kalau di riwayat Tirmidzi, maka itu tiga kali, dan ini adalah bacaan ketika hendak tidur. Kalau redaksi yang kita baca kemarin, ini 10 kali ketika pagi dan ketika sore, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yeah. Maka yang sementara yang saya dapatkan itu adalah redaksi Tirmidzi, itu bacaan untuk mau tidur, dan bacaannya sama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, namun bacanya tiga kali. Kemudian, maka akan diampunilah dosa-dosanya meskipun semisal ramli alijin. Tentang ramli alijin di Tufatul Ahwadhi dijelaskan, bifatil lam wa kasriha, untuk alid boleh, lamnya di fathah boleh di kasrah. Ada di ramli, boleh alijin, boleh alajin. At-Tibi mengatakan, alij atau alaj maudiun bil badiyah, satu tempat di perkampungan badui, fihi ramlun kathirun, yang punya pasir yang demikian banyak. Wa nihayatu al-alid wa tarakumuhum minar ramli, maka intinya alid itu adalah pasir yang bertumpuk-tumpuk, wa takhala ba'duhum fi ba'din, sebagiannya bersambung masuk pada yang lain. Nah, kemudian Terakhir sampai ini ya. Sekarang qala Abu Abdullah Al-Waraq. Nah. Ya, kemudian selanjutnya qala qala Syarih rahimallahu taala wa qala Abu Abdullah Al-Waraq, ada seorang ahli ibadah di masa silam mengatakan, laukan 'alaika minadh-dhunubi, seandainya engkau punya dosa semisal jumlah tetesan air dan buih di lautan, ya, muhayyat angka, maka itu akan terhapus dari dirimu jika engkau istighfar dengan kalimat sebagai berikut. Wa wahada, yaitu kalimat sebagai berikut, Allahumma ya Allah, sunyi aku mohon kepadamu dan aku meminta ampunan kepadamu dari segala dosa, aku bertobat kepadamu darinya. Summa'udtu fihi, kemudian aku kembali melakukannya. Ya, aku mohon ampun kepadamu dari setiap dosa yang sifat dosanya tubtu ilaika minhu, aku telah bertobat kemudian aku ulangi kembali. Dan aku mohon ampun kepadamu dari setiap yang apa yang aku janjikan kepadamu dari diriku kemudian aku tidak melaksanakannya. Dan aku mohon ampun kepadamu dari setiap amal yang aku inginkan dengannya wajahmu namun ternyata dia tercampur dengan selainmu. Dan aku mohon ampun kepadamu mingkuli nikmatin, dari semua nikmat yang kau telah berikan kepadamu kepadaku ternyata aku gunakan untuk maksiat kepadamu. Demikian perkataan beliau. Namun catatan penting tentang hal ini, pada dasarnya mungkin kalimat-kalimat di atas secara asal itu tidak mengapa karena doa itu bebas, namun menetapkan kalau itu memiliki faedah demikian-demikian, dengan semata-mata ra'yu, dengan semata-mata pendapat, maka itu tentu satu hal yang kurang tepat. Maka ada dua hal yang patut kita pisahkan, mengucapkan kalimat berdoa kepada Allah dengan kalimat semacam ini, berdoa dengan kalimat semacam, karena maka sisi bahasanya pada dasarnya hukum asal doa itu bebas selama tidak ada kalimat yang masalah. Ini satu kalimat yang bermasalah. Ini kalau memang secara konten tidak masalah maka boleh-boleh saja. Karena doa itu bebas, doa permohonan itu bebas. Namun kalau kemudian menetapkan ini punya manfaat demikian-demikian dan itu bersifat gaib, tentu satu hal yang tidak tepat. Dan mungkin dari sisi konten yang mungkin perlu kita bahas, sedikit kita bahas tadi, aku mohon ampun kepadamu dari setiap dosa, ini nakirah, kemudian ada jumlah setelah itu berarti na'at, tubtu ilaika minhu summa uttu fihi, aku telah pernah bertobat kepadamu kemudian ternyata aku ulangi. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya bertobat kemudian mengulangi kembali maksiat yang sama, ini dinilai sebagai satu hal yang bernilai dosa, sehingga beliau meminta ampun kepada Allah darinya. Namun pendapat yang tepat, ini bukan dosa, karena yang jadi syarat sah tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Tidak disyaratkan harus tidak mengulangi. Gimana kalau mengulangi? Kalau mengulangi maka perlu ada tobat baru tanpa membatalkan tobat sebelumnya. Itu pendapat yang tepat dalam masalah ini. Namun kata An-Nawawi di Kitab Taubah di Riyadhus Shalihin, bahasanya yang benar syarat tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Nampaknya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Maka kalimat ini satu hal yang tidak keliru menimbang satu pendapat yang mengatakan demikian. Namun kalau menimbang ala sahih pendapat yang benar sebagaimana kata An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di Kitab Taubah, maka asumsi yang ada di balik kalimat ini adalah satu hal yang tidak tepat. karena mengulangi maksiat yang sama yang pernah seorang itu bertobat darinya, itu bukan dosa. Bukanlah dosa dalam pengertian bukanlah satu hal yang membatalkan tobatnya. Tobatnya tetap sah yang kemarin, cuma ketika dia melakukan lagi dosa yang sama, ini perlu tobat yang baru. Kemudian qala Suhaimi di kitabnya Lubab At-Talibin, diriatkan oleh At-Tabarani dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, siapa yang memohonkan ampun untuk orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, setiap harinya 27 kali, maka dia adalah termasuk orang yang akan diijabai doanya dan dia akan diberikan rizki. Maka di sini terdapat fadilah untuk memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ini berkenaan dengan hal ini akan saya bacakan penjelasan di Islam Ko. Pertanyaan tentang masalah hadis mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Maka di situs Islam Ko dikatakan, lam yasiha hadisun fi ta'yini fadlin muayyanin lil istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Tidaklah sahih satupun hadis yang menetapkan keutamaan tertentu bagi perbuatan memohonkan ampunan untuk orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Riwayat-riwayat tentang hal ini layatsbut, tidaklah valid. Dalam sanadnya terdapat kelemahan dan matannya itu bermasalah. Sisi masalahnya, matanya mungkar, artinya bermasalah. Ithiha muballaghatin fil ajri la tatanasabu ma'al amali. Karena di sana terdapat iming-iming ganjaran yang terlalu berlebihan, tidak sebanding dengan perbuatannya. Di antaranya adalah hadis dari Ubadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Siapa yang memohonkan ampun untuk orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan catat untuknya satu pahala untuk setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan ini tentu banyak sekali, karena laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sejak zaman Adam sampai akhir zaman, tentu pahala yang sangat besar sekali. Rawahu Tabarani di kitabnya Musnad As-Samiyin. Ini sama dengan di sini katakan diriatkan oleh Tabarani. Cuma kalau di sini dari Ubadah, dan kalau di kitab itu Komik Turian dari Abu Darda, dan itu mauquf perkataan Abu Darda. Diriatkan oleh Tabarani dalam Musnad As-Samiyin. Terus kemudian ada perawin yang bermasalah, namanya Isa ibn Sinan. Demikian juga Bakar ibn Khunais. Namun perlu diketahui, Al-Haythami di Majmu' Zawaid mengatakan sanadnya jayyid. Kemudian diikuti oleh Syaikh Al-Albani di Sahih Jami' Shaghir mengatakan sanadnya hasan. Namun kata penulis di Islam Qa dikatakan, kenapa Syaikh Al-Albani menilainya sanadnya hasan? Karena beliau lam yutalli ala sanadihi. Karena beliau belum baca sendiri sanadnya di kitab Musnad Syamiyyin. Itlam yakun qatubi ba'du, karena di masa hidup Syaikh Al-Albani kitab tersebut belum tercetak. Nah, maka intinya ya ada hadis tentang hal ini, namun redaksinya tidak sama persis dengan yang ada di kitab Komik Turian, yaitu hadis yang mengatakan siapa yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak jumlah orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini satu hal yang dituntunkan, dibolehkan. Subhanallah bihamdi subhanallah azim, ini satu hal yang warid. La ilaha illallah, itu juga satu zikir mutlak yang dituntunkan. Dan memohon ampun untuk dosaku dan dosa orang-orang yang beriman, satu hal yang masru', satu hal yang disyariatkan. Namun namun menetapkan fadilah manfaatnya begini-begini, apalagi itu berkenaan dengan hal yang gaib, hati tidak berkarat dan seterusnya, maka itu satu hal yang memerlukan dalil khusus. Ya, kemudian kita kembali kepada nazam tentang su'abul iman. Qala nazim rahimallahu taala, wa'tid dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulul umuri atihum la tajrim. Ya, maka laksanakanlah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, demikian juga aqiqah, demikian juga hadyu. Yaitu sembelihan yang dihadiahkan untuk tanah haram. Ulul umuri penguasa, taatilah mereka dan janganlah berbuat jahat. La tajrimu, engkau tidak berbuat jahat. Ya, maka di sini penulis nazam menyebutkan di bait ini dua cabang iman. Maka kita katakan mengikuti urutan angka yang telah lewat, cabang iman yang ke-48 adalah melaksanakan udhiyah, aqiqah dan hajyu. Tadhiyah atau penyembelihan hewan kurban adalah menyembelih unta, sapi atau kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di waktu tentu, di waktu yang telah ditentukan. Dan di sini sampaikan, ya terkhulu tibalah waktu penyembelihan hewan kurban dengan terbitnya matahari hari nahar. Hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah ditambah berlalunya kadar yang bisa cukup untuk mengerjakan sholat Id. Ya, maka misalnya anggap saja sholat 2 rakaat Id itu 15 menit, maka ini terbit matahari tambah 15 menit. Maka setelah itu boleh orang menyembelih hewan kurban atau salat Id dan 2 khutbah. Salat Id dan 2 khutbah, anggap saja setengah jam atau 45 menit. Maka berarti kurang lebih 1 jam setelah terbit matahari, maka boleh maka sah menyembelih hewan kurban ketika itu. Baik sholal imamu awlam yusalli, baik ternyata imam alias penguasa itu mengerjakan sholat Id ataupun tidak. Wahada inda syafi'i, demikian telah ukur tibanya waktu penyembelihan dalam madhab syafi'i. Terbit matahari ditambah kurang lebih, ini tidak memastikan secara real, mohon pakai kadar, pakai taksiran. Mungkin tidak real setelah sholat selesai gitu, enggak di madhab Syafi'i, namun pakai taksiran. Terbit matahari ditambah waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat ditambah khutbah. Ya, anggap saja 1 jam gitu. Ya, dan pendapat yang lain mengatakan harus setelah selesai sholat, artinya pakai real, pakai realita. Tapi kalau di madhab Syafi'i tidak, pakai taksiran. Wa akhir waktu tadhiyah, dan akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah hari tasyrik yang terakhir, akhir hari tasyrik yang jumlahnya 3 hari, yaitu akhir tanggal 13. Dan pendapat ini dalam madhab Syafi'i menyelisih Imam Abu Hanifah dan Malik, karena keduanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan akhir penyembelihan adalah akhir hari kedua dari hari-hari tasyrik. Yang mengatakan sampai akhir tanggal 13 itu hanya madhab Syafi'i. Ini diantara mufradat madhab Syafi'i. Pendapat dalam madhab Syafi'i menyelisih 3 madhab yang lain. Madhab yang 3 selain Syafi'i itu waktu penyembelihan hewan kurban berakhir dengan tanggal 12. Kemudian, dan yang tepat dalam masalah ini dari sisi dalil adalah madhab Syafi'i tentang akhir waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sampai akhir tanggal 13. Wa yatasaddaqu wujuban, dan sedekah, dan ini hukumnya wajib, min lahmil udhiyah, dari daging hewan kurban. Manakala hewan kurban tersebut adalah hewan kurban tatawu'. Ya, tatawu' di sini kebalikan dari nadar. Ya, wajib disedekahkan pada fakir dan miskin. Ya, maka hewan kurban, penyembelihan hewan kurban ada dua macam, ada yang tatawu' yang hukumnya dianjurkan, dan ada yang nadar yang tentu hukumnya wajib. Kalau hewan kurban itu nadar, ya, hewan kurban kalau hewan kurban tersebut tatawu', maka tadi disampaikan wajib hukumnya bersedekah dengan daging, maka harus daging, tidak boleh jeroan atau kulit, ya, kepada fakir dan miskin, maka wajib disedekahkan. Artinya minimal harus ada daging yang itu untuk fakir dan miskin. Minimal ada sebagian daging yaitu untuk fakir dan miskin, minimal satu orang. Minimal satu orang, dan itu harus daging dan tidak boleh yang lain, tidak boleh tulang, tidak boleh jeroan, tidak boleh kulit. Ya, namun untuk mensahkan distribusi hewan kurban, daging hewan kurban, maka harus ada daging, bukan yang lain, untuk disedekahkan pada fakir miskin. Ya, boleh saja kulit atau ini disedekahkan pada fakir dan miskin. Kulit atau tulang itu disedekahkan pada fakir miskin, itu boleh, tidak terlarang. Namun itu belum mensahkan distribusi daging. Untuk sahnya distribusi daging harus ada sebagian daging yang itu dibagikan kepada fakir dan miskin, tidak diberikan pada orang kaya. Oleh karena itu, maka kalau berdasarkan keterangan di sini, penjelasan di sini, maka satu hal yang patut diwaspadai, penyembelihan hewan kurban di perumahan-perumahan elit, yang itu disembelih kemudian cuma dibagikan kepada semua penghuni perumahan yang semuanya adalah perumahan elit alias orang kaya. Ini orang kaya, dagingnya cuma dibagikan ke situ saja. Maka berdasarkan penjelasan yang baru saja kita baca, distribusi ini, distribusi dagingnya belum sah. Maka sahibul korban terkena dhoman, kewajiban ganti rugi. Terkena kewajiban dhoman, ganti rugi, daging yang harus diberikan pada fakir miskin. Wa yusannu, dan dianjurkan bagi sahibul korban untuk tidak makan lebih dari sepertiga. Kemudian dan disyaratkan dalam dalam daging yang dibagikan adalah dibagikan dalam keadaan mentah. Liyatasarrafa fihi, supaya orang yang menerima distribusi tersebut bisa melakukan tindakan badannya. Man ya'khuduhu, orang yang mengambilnya, orang miskin yang mengambilnya, itu bisa kemudian tasawuf melakukan tindakan badannya, bima sya'a, dengan apa yang dia inginkan. Min bai'in wa ghairihi, dagingnya mau dijual atau mau dimakan, terserah dia. Kalau dalam keadaan matang, berarti tidak ada, secara umum tidak ada pilihan kecuali dimakan. Maka dalam fikih syafi'iyah, distribusi daging hewan kurban kepada fakir miskin itu statusnya harus tamlik, pemindahan kepemilikan. Harus pemindahan kepemilikan. Karena kaedah syafi'iyah harus pemindahan kepemilikan, maka tidak boleh tidak harus mentah. Kalau tidak mentah, maka tidak sah distribusi ke fakirnya, tidak sah, karena tidak terjadi tamlik, apa, tamalluk, proses pemindahan kepemilikan, padahal itu jadi sebuah persyaratan. Sehingga disampaikan tidak cukup seandainya dimasak matang, dijadikan sebagai makanan matbukhan yang sudah dimasak matang, kemudian dipanggillah para fakir miskin untuk memakannya. Maka ini distribusinya belum sah ingda Syafi'iyah. Adapun udhiyah yang nadar, maka sahibul korban mudhahi tidak boleh makan sedikit pun darinya. Kalau korban tatawu, maka disarankan, dianjurkan untuk tidak makan lebih dari sepertiga. Kalau nadar, maka tidak boleh makan sedikit pun, namun wajib disedekahkan semuanya. Wajib sedekahkan semuanya. Sedekah berarti ke fakir miskin, tidak diberikan kepada orang kaya. Sampai-sampai kulitnya dan tanduknya itu juga disedekahkan. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.